النسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت من للنبي في كل حال اختفى على قدم صدق مع أهل الهمام والوفاء. Masih dipancar luaskan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber, dan Anda masih berada di ajangnya Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan saat ini sahabat ya, sudah kita buka waktunya untuk bertanya langsung kepada Buya, baik kepada sahabat-sahabatku yang berada di wilayah Cirebon dan sekitarnya ya, atau juga sahabat-sahabat yang mendengarkan melalui radio-radio merilai acara ini. Kami persilakan Anda untuk bertanya kepada Buya secara langsung ya, di telepon 0231 252 2549, atau Anda bisa melalui via SMS 081 321 461079, atau Anda juga bisa bergabung di FB dan Yahoo Messenger radioku. Baik, kami angkat telepon pertama yang sudah bergabung bersama kami di studio. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallam barik alaihi wa ala alihi. Dengan siapa, di mana? Gimana? Ibu Ana di Sumber. Ya, silakan langsung, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Ibu ya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Silakan langsung kepada Bu ya. Assalamualaikum, Bu ya. Ini penting mau saya tanya itu. Bagaimana menyikapi tamu yang kalau minta suguhan itu nentuin sendiri itu. Kadang-kadang dia itu ngarep diberi makan sampai tidak pulang pulang. Sedangkan di rumah kita itu tidak menyediakan, akhirnya harus ke sana kemari nyariin itu barang kemarung gitu. Yang kedua ini Umi, bagaimana sikap kita jika pas waktunya mau ngaji atau sholat itu kedatangan tamu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, subhanallah. Terima kasih kepada Ibu Ana atas pertanyaannya. Ini tadi masih bersambung dengan masalah tamu, Bu ya. Ini kalau ada tamu, nyikapi tamu yang kalau minta suguhannya ngatur, Bu ya, sehingga kadang sudah gitu kadang suka gak pulang-pulang. Nah, ini cara menyikapinya. Kadang sampai gara-gara dia minta sesuatu akhirnya harus nyari kesana kesini. Nah, ini gimana, Bu ya? Itu adalah tamu yang tidak beradab. Dan jika Anda melayaninya, maka Anda akan mendapatkan kemuliaan. Yeah. Tapi di saat tamu tidak adab lalu meminta sesuatu yang repot bagi kita, maka kita tidak harus memenuhi seperti itu. Tapi sebuah kemuliaan kalau kita bisa memenuhi kebutuhan tamu. Dan tidak benar tamu seperti itu adalah bukan tamu yang terhormat. Minta ini, minta itu, minta ini. Masya Allah. Ini musibah. Minta kadang minta tidak cukup, minta mentah, minta yang masak, minta yang mentah juga. Anak pulang minta sangu dan sebagainya. Ada musibah, ada. Termasuk ada pengemis-pengemis yang ternyata pakai model-model. Model-model mungkin pakai kopiah juga kayak ustaz dan sebagainya. Jadi mentang-mentang seperti itu. Tapi biasanya kalau faktor kedekatan itu tidak ada masalah. Bicara sudah dekat, sudah tahu kita itu senang. Kalau dia itu kita datangi itu nggak ada masalah yang demikian itu. Tapi jika tidak, maka hati-hati, kita harus apa, menangkap seperti apa. Jangan sampai dipaksa orang untuk mengeluarkan rezekinya sementara mereka sendiri juga membutuhkannya. Terus nyikapin tamu yang model seperti itu gimana, Bu ya? Apakah mungkin harus diingetin atau gimana, atau seperti apa, Bu ya, caranya supaya tidak tersinggung akan tapi tidak sampai melanggar syariat juga kita, Bu ya? Kita jangan memaksakan. Di saat kita tidak memaksakan, dia akan tahu bahwasanya kita kemampuannya seperti itu. Kita tidak memaksakan, nggak memaksa sendiri takut mengambil haknya yang lainnya lagi nanti, sehingga malah tidak benar di dalam kita menjalani hidup dalam kebersamaan, sehingga mungkin anak kita dan sebagainya atau yang lainnya. Dan tamu yang tidak pernah pulang-pulang, ketahuilah diafah itu tiga hari, lebih dari tiga hari adalah sedekah yang kita berikan kepada dia, bukan haknya dia. Mungkin kalau nggak pulang-pulangnya mungkin dalam tidak dalam hitungan hari, tapi memang waktunya sampai jam istirahat kita, sampai jam mungkin kita akhirnya nggak bisa beraktivitas gara-gara kedatangan tamu tersebut gitu, Bu ya. Itu gimana, Bu ya? Nah, nanti beda di tamu yang gini loh ya. Ada tamu yang ada tanda, tamu yang tanda butuh nginap. Loh kalau tamu yang sama-sama di situ Cirebon sama sini, orang Cirebon dengan Cirebon terus nginap di tempat kita, itu ya. Lah kalau setiap saat datang, setiap saat datang ya ganggu lah jadi. Akan tapi ini yang dimaksud biasanya tamu yang butuh untuk tempat tinggal, untuk dia nginap dan sebagainya. Kita upayakan sebisa mungkin, kita muliakannya semampu kita. Tapi kalau tetangganya itu bukan bertamu dengan kita, nonggo itu namanya ya. Main di rumah tetangga terus setiap makan. Ya nanti ya jangan ya, jangan sampai kita mau menggunakan hadis Nabi untuk seperti itu. Namanya minta-minta itu. Jadi umumnya bertamu itu adalah begini. Jika ada orang datang ke rumah kita, orang yang jauh dari Surabaya, dari Tegal dan sebagainya, dan memang tujuannya adalah untuk silaturahmi, bertemu baik. Nah, mereka itu kan untuk masak tidak ada kompor ya kan? Untuk beli belum tentu ada uang. Maka kemuliaan kita adalah memuliakan orang semacam ini. Tapi kalau tetangga kita yang sering ketemu, nanti alasannya pakai saya tamu loh ya. Nanti bisa saja seorang kerjaannya jadi tamu terus, gak usah mau kerja. Iya. Baik. Jadi, dan tadi kalau seandainya misalnya tadi biasa seperti ini singgung sampai mengganggu aktivitas kegiatan kita, apakah boleh kita tinggalkan tamu tersebut? Memuliakan tamu kan tidak harus dijaga. Gitu ya. Tidak harus kita sudah memenuhi hak-haknya. Kemudian harus diperhatikan lagi bagaimana keselamatan rumah kita. Kalau ada tanda-tanda dia tidak jujur, tidak baik, maka kita harus waspada. Apalagi mohon maaf, tamunya laki-laki, di rumah kita ada anak gadis semuanya. Maka tidak perlu kita masukkan ke rumah kita, kehormatan rumah ini. Jangan salah. Jangan salah. Anda mungkin seorang istri, Anda seorang wanita misalnya. Ada seorang wanita kedatangan tamu laki-laki. Ya tidak ada alasan memuliakan tamu laki berduaan nanti, enggak benar itu, haram itu semuanya. Dan seorang tamu harus ngerti, kalau Anda bertamu ke rumahnya seseorang, ternyata di situ tidak ada kaum laki-lakinya, dan Anda tamu laki-laki, maka Anda tidak boleh masuk ke situ. Itu biaya. Maka kami pun juga demikian. Jangan mentang-mentang gurunya. Misalnya kami datang ke rumah Anda, Anda ibu siapa tadi? Ibu Ana. Kami datang ke rumah Anda. Jika ternyata di rumah Anda tidak ada kaum laki-laki dan tidak ada orang lain lagi, maka Anda pun tidak perlu memasukkan kami. Biarpun penghormatan Anda seperti apapun, lihat, itu akan menjadi keharaman. Jangan sampai dibuka celah menghormati tamu, alasannya menghormati tamu, akhirnya masuk bab zina dan sebagainya. Baik. Iya, Bu ya. Dan memang tadi yang seperti disinggung ya kan, artinya kondisi di Indonesia itu kan beda dengan kondisi di Arab ya, di dalam masalah rumah dan kadang di dalam masalah pergaulan gitu ya. Kalau di Arab itu kan memang ada batas tertutup sekali gitu, sehingga kalau memang kadang tamu itu kan biasanya kalau memang tidak ada laki-laki di rumah itu kan, kalau ada yang ngetuk biasanya perempuan di situ kan nanya siapa kan begitu ya, tidak sambil membuka pintu, masih di balik pintu. Kalau ternyata laki-laki dikatakan suaminya enggak ada kan, mereka pergi. Akan tapi kadang kalau di Indonesia dengan kondisi yang terbuka pintu rumah kita itu kan hampir tidak pernah tertutup di Indonesia itu ya, sehingga terkadang ya malah kalau seandainya misalnya ada tamu karena mungkin laki-laki atau mungkin yang sudah dikenal itu, kadang kalau seandainya malah tidak dipersilakan, ini terkadang malah menyinggung dan nanti kadang menjadi omongan yang tidak enak. Nah, nyikapinya itu seperti ya, apa tamu, Bu ya? Tamu yang nggak benar di saat yang punya rumah itu hanya perempuan sendiri lalu tamunya laki-laki, di saat dikatakan suami tidak ada atau tidak ada orang laki-laki di sini, mohon maaf kami tidak bisa menerima tamu. Lah kok dia masih maksa, itu tamu enggak benar itu. Tidak, karena masyarakat tidak harus dipersilakan. Jadi kita memuliakan tamu tidak boleh melanggar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di rumah sendirian mendatangkan tamu dan kejadian perzinahan dan sebagainya juga dari hal-hal semacam itu. Jadi harus tegas. Anda sebagai seorang wanita katakan tidak ada orang di sini, tidak ada laki-laki, mohon maaf. Dan juga namanya rumah, kadang-kadang kami punya rumah susah untuk tamu, ya. Makanya kalau membuat rumah itu, sekecil apapun rumah itu, upayakan rumah yang pantas seandainya kedatangan tamu itu tetap terhormat keluarga kita. Sehingga harus kita siapkan toilet kecil-kecilan di depan sana. Sehingga seorang tamu kalau pengen ke kamar kecil tidak harus nyebrang keluarga kita. Kadang-kadang melewati kamar anak-anak kita, naudzubillah ya. Harus kita pikirkan yang demikian ini. Makanya kalau kita lihat desain-desain di Arab sana itu lalu selalu ada tempatnya orang-orang mulia itu biasanya ada ruangan untuk tamu, toiletnya juga ada di situ, nggak boleh masuk ke dalam, tidak masuk ke dalam rumah, tidak masuk ke dalam. Kenapa? Waktu membangun rumah itu sudah dipikirkan bagaimana tempatnya tamu dan di mana posisinya, harus itu sudah jelas. Mana tanda bahasanya kedermawanan itu ya dari situ. Buat rumah, masya Allah, model yang dituru, model Prancis, model mana, model ini. Bingung kalau datang tamu. Jadi kalau tamunya mau pipis, mau buang air kecil, langsung nyebrang ke keluarganya. Maka terkadang ya, ada kamar mandinya semuanya di dalam kamar. Ya. Jadi kadang bingung juga. Jadi sehingga harus masuk. Tidak ada yang di luar. Intinya dari itu juga menunjukkan bahwasanya dia itu perhatian kepada tamu itu jauh-jauh hari sebelum tamu datang sudah dipersiapkan. Iya, semuanya itu. Itu ya, baik, subhanallah. Dan tadi Bu ya, kalau pas tamu datang pas waktunya mau ngaji sholat atau mungkin waktu istirahat, itu gimana Bu? Ya, kalau memang itu haknya anak-anak kita untuk kita ajari ngaji dan sebagainya, maka kita harus berkata, saya akan mengajar. Saya tapi kan tidak bertentangan dengan menghormati kan. Kalau sholat mungkin diajak sholat sekalian. Jadi tidak ada masalah. Ditinggal. Tidak ada masalah. Itu bukan tidak menghormati kok. Masa tinggal sholat berapa menit sih? Kalau seperti istirahat atau apa? Istirahat, kalau memang waktunya istirahat, barangkali Anda mungkin seorang yang bekerja. Jika tidak istirahat, mungkin kerjaan Anda kan akan kacau semuanya. Maka saat itu Anda katakan, saya harus istirahat, maka silakan ini. Ini air putih, ini. Dan kalau ada yang bisa, ada yang menemani, agar ada yang menemani. Tidak harus temani. Tidak harus temani, Bu. Karena mungkin tidak ada yang menemani lagi. Mungkin kita punya anak perempuan, tidak harus menemani anak perempuan kita. Kalau anak laki-laki kita juga dia punya tugas belajar, tidak harus menemani. Akan tapi penghormatan itu intinya semampu kita. Bapak, mau enggak silakan, ini ada makanan, minuman, ini kopi, ini, insyaallah. Ada perlu apa lagi, nanti tolong kasih tahu saya. Gitu, mohon maaf ya. Terus terang saja, kalau waktu istirahat, mau istirahat. Enggak ada masalah yang demikian itu. Sebab mungkin Anda seorang kantoran ya. Kalau tidak istirahat, bisa saja besok berantakan kerjaan. Kami mengarah kepada yang haram, tidak boleh yang demikian itu. Baik, ya, subhanallah. Baik, ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, ya, kita akan beranjak kepada pertanyaan di via SMS yang sudah banyak masuk, ya. Ada pertanyaan dari sahabat 9324. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Buya dan Umi, saya mau tanya sekaligus solusinya. Saya mendapati anak saya menyimpan duit yang jumlahnya tidak sedikit, 300 ribu, dan untuk seusianya ini satu kelas 4 SD itu, Bu ya, untuk 11 tahun artinya sudah kelas 4 SD. Dan tak syak, saya pun menanyakannya, dia jawab duit itu punya teman atau apa yang nitip atau ngumpulin. Lalu saya pun nyamperin atau nanya ke teman anak saya itu, saya tanyakan, dan ternyata benar, dan akhirnya saya pinta dan saya simpan uang itu. Sekarang saya bingung, Bu ya, ini uang mau diapain dan dibawa kemana? Kalau misalkan dibalikin gimana? Anak saya ngelakuinya sejak kelas 2 SD. Apa dan gimana nasihat yang tepat buat anak saya itu biar tidak kayak gitu lagi, Bu ya? Terima kasih. Itu kan tidak ngambil tadi anaknya. Ya, ngambil, mengumpulin punya temannya untuk disimpan atau apa gitu, Bu ya. Tapi mungkin ibu punya khawatiran hilang dan sebagainya, atau sepertinya seperti itu, Bu ya. Baik, benar ibu menyimpan uangnya orang itu benar. Akan tapi lihat, yang harus diperhatikan lebih dari itu adalah, benarkah anak kita itu mendapatkan dari orang? Yang menjadi masalah jika anak kita nanti mencuri atau mengambil. Ada sebagian anak kecil tidak ngerti ngambil duit ya. Itu adalah penyakit dan itu berbahaya. Kalau dibiarkan begitu saja, nanti akan berkembang dengan pencurian yang lebih gede lagi. Nah kemudian ada lagi, makanya perlu kita mendidik anak-anak kita untuk tidak biasa dengan uang. Bahkan kalau diberi orang pun tidak boleh mudah menerimanya. Dan itu mendidik jiwa mulia pada diri anak kita. Sebab kalau sudah anak itu biasanya senang dengan pemberian sama seseorang, maka namanya anak itu biasanya ada kecenderungan dan mudah dia ditipu nanti. Asalkan orang mau diiming-iming, senang. Mau dikasih ini, senang. Mau dikasih itu, senang. Sehingga dekatnya anak kita dengan seseorang karena pemberian. Dan ini biasanya anak yang mudah dirusak. Anak yang mudah dirusak. Akan tapi anak yang tidak dilatih dengan seperti itu. Kalau engkau diberi oleh seseorang nak, jangan diterima nak ya. Kecuali izin sama umi dulu, izin sama abah dulu dan sebagainya. Itu baru benar. Tapi kalau anak sudah dibiasakan dengan pemberian, lihat. Maka sang anak itu akan mudah dirusak. Sehingga cukup dikeri hadiah ini akan dia tertarik kan, dia senang. Itu membahayakan di masa depan anak-anak kita tuh. Nah, kemudian lihat masalah-masalah yang lainnya yang harus perhatikan adalah membiasakan yang baik di anak-anak kita. Kejujuran tidak boleh ya, ada yang tertutup. Kalau dapat uang dari manapun ternyata harus dikasih oleh seseorang, itu harus terus terang, dia laporan, umi saya baru dikasih seperti ini. Ini pendidikan, sehingga kita tidak perlu mengontrol, tidak perlu memeriksa. Sebab setiap dapat apa-apa dia pasti cerita. Jadi kita membuka sebuah komunikasi dengan anak, keterbukaan. Sehingga insya Allah dia ada pelanggaran, pencurian pun tidak akan terjadi. Tapi kalau kita tidak pernah berbicara yang demikian, tiba-tiba ngumpul duit begitu kan mungkin saja mencuri, mungkin saja memang mungkin saja, mungkin saja begitu. Baik. Dan memang penting juga untuk memeriksa, terkadang juga memeriksa tas anak kita juga perlu, kewajiban, ya. Kewajiban seorang tua. Dan bukan hanya tas, mungkin juga misalnya karena anak sekarang sudah dipegangin HP dan sebagainya, itu juga penting untuk terbiah, ya. Perlu. Karena pendidikan keselamatan anak-anak kita. Baik, Bia. Zaman yang masya Allah mengerikan. Baik, Bia. Ini terima kasih tadi kepada yang bertanya dan semoga puas dengan jawaban dari Bu, ya, gitu ya. Artinya buat komunikasi yang enak antara Anda dengan anak Anda sehingga nantinya akan terjalin kejujuran, ya. Akan nanti anak-anak akan mudah jujur kepada Anda atas semua aktivitasnya yang di luar pemantauan Anda. Baik, ini ada pertanyaan yang sudah bergabung di FFB dan Yahoo Messenger, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari sahabat Ari dari Ciamis, Bu, ya, ingin bertanya, bagaimanakah cara kita untuk menasihati orang tua yang sudah menjadi pecandu rokok? Saya khawatir akan kesehatan orang tua saya kemudian harinya. Saya sudah coba untuk memperingatkannya, tapi orang tua saya masih saja belum mau untuk berhenti merokok. Terima kasih, Bu, ya. Baik. Subhanallah. Yang pertama doa, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada orang tua. Amin. Dan semoga Allah mudahkan beliau untuk meninggalkan rokok dengan kasih sayangnya. Jangan sampai meninggalkan rokok setelah kena paru-paru, ya. Jadi kita doakan dengan doa yang baik, semoga Allah memudahkan dia untuk meninggalkan rokok. Nah, nasihat yang semacam itu memang susah karena permasalahannya fatwa tentang rokok itu sendiri. Fatwa tentang rokok itu sendiri yang jelas-jelas membahayakan, masih ada hamba-hamba Allah yang memfatwakan rokok itu adalah tidak apa-apa. Padahal jelas membahayakan. Padahal apapun yang membahayakan itu diharamkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran disebutkan jangan kau lemparkan dirimu pada kehancuran. Maka namanya caranya, kalau ingin mengingatkan kepada orang tua, tentunya adalah dengan sebuah komunikasi. Diberi kesadaran akan hukumnya, pemahaman. Sebab orang sadar itu berpenyakit pun bukan tidak menghindar, kadang tidak mau menghindar. Seorang dokter pun kadang masih merokok. Termasuk orang yang hobi makan makanan pun kadang-kadang makanan terlarang tapi masih saja dimakan. Ini ada kebandelan sebagian orang itu sudah tidak peduli lagi dengan istilah-istilah yang membahayakan dirinya sendiri. Nah, kalau kita ingin berbicara dengan orang-orang seperti itu, tentunya harus dengan halus. Dan bukan Anda saja, banyak orang seperti Anda itu kerepotannya mengingatkan orang tuanya yang masih merokok dan sebagainya. Kita sambil berdoa, dan paling tidak minimal adalah diri Anda sendiri tetap terjaga. Dan orang yang bawah naungan Anda, anak-anak Anda yang belum kenal rokok, maka jangan sampai Anda perkenalkan kepada rokok. Ada pun orang tua Anda yang sudah kecanduan rokok, dan namanya kecanduan itu memang susah. Susah, ya. Untuk melepasnya harus perlahan-lahan. Akan tapi bisa insya Allah kalau ada niat. Dan niat itu apa? Niat itu dari keyakinan. Lah kalau keyakinan belum dibangun, gak bisa. Jadi keyakinan tentang bahayanya rokok, keyakinan tentang hukumnya rokok, setelah ada keyakinan itu, maka akan mudah kita untuk mengingatkan orang-orang tersebut agar bisa meninggalkan yang namanya rokok. Baik, Bia, subhanallah. Baik, Bia, terima kasih, Bia, atas jawabannya. Dan yang bertanya juga semoga puas dengan jawaban dari Bu, ya. Dan baik, Bia, kita beranjak lagi ke pertanyaan yang sudah bergabung di VSMS, Bu, ya. Dan kita ambil ini dari tempat yang di luar kota Cirebon. Ini ada pertanyaan dari sahabat Rudi di Tulungagung, Bu, ya. Allah sholu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Guru kami yang kami cintai, mudah-mudahan Allah selalu menjaga hati beliau dan kita semua, amin. Apakah wanita janda itu boleh menikah tanpa wali, Bu, ya? Terima kasih atas jawabannya, Bu, ya. Baik. Pernikahan tanpa wali di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak diperkenankan. Biarpun seorang janda kalau menikah harus dengan wali, itu adalah mazhab dari kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan juga mazhabnya Imam Malik rahimahullahu taala dan juga mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Lah nikah illa biwali. Kalau pernikahan harus dengan wali biarpun itu janda. Akan tapi ada madhab di sana adalah madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wali adalah bukan merupakan satu keharusan di dalam sebuah pernikahan. Akan tapi ditekankan di dalam pernikahan adalah adanya saksi. Baik, tapi selagi kita masih berpegang dengan madhab Imam Syafi'i, maka tidak bisa menikah seorang janda kecuali juga dengan wali. Sekarang pertanyaannya itu kenapa kok sampai misalnya ada pertanyaan yang demikian, apakah terjadi di Indonesia? Kalau terjadi, kenapa sebabnya kok sampai tidak ada wali? Sebab tetap masih bisa Gak ada istilahnya tidak bisa kalau orang mau. Kalau misalnya walinya tidak ada, bisa saja kepada hakim yang akan menjadi wali kepadanya. Jika ternyata hakim pun, mungkin hakim jika tidak bisa dipercaya, atau hakimnya tidak ada, maka kita bisa menjadi walinya adalah tahkim. Mengangkat satu orang untuk menikahkan keduanya. Jadi gak ada istilahnya tidak ada wali, dan sangat mudah. Dan termasuk kami himbau, ada di antaranya, mohon maaf, bukan seorang janda saja. Bukan seorang janda, ada seorang yang tidak punya wali. Semoga Allah menjaga anak keturunan kita dari zina. Misalnya ada orang yang lahir dari ibu yang tidak pernah menikah, anak zina. Anak itu bisa menjadi mulia, sebab yang hina adalah pekerjaan ibunya, kan. Maka jangan sampai diungkap di saat pernikahannya, di saat dia tidak punya bapak. Sebab walinya siapa? Biasanya ditanyakan seperti itu, kan. Walinya hakim, kenapa kok walinya hakim? Yang itu, kenapa wali hakim? Akan diumbar, ibunya dulu tidak apa melahirkan ini tanpa bapak. Lah kan mengungkap perzinaan. Itu tidak diperkenankan. Padahal sangat sederhana. Hakim pun harus mengerti yang demikian itu. Bahkan hakim harus bisa menutup. Misalnya ada seorang ngadu kepada hakim. Hakim, saya seorang wanita. Ibu saya begini. Saya tidak punya bapak, bagaimana? Hakim seharusnya langsung menyambut. Dengan mudahnya, ya sudah, saya pernikahkan. Saya nikahkan. Dan tanpa harus dikatakan, mungkin kita bisa kemas bapaknya meninggal atau apa, atau apa, atau apa. Yang penting hakim bisa menikahkannya. Jangan sampai diungkap kasus perzinaan ibunya dahulu. Ya, ya. Atau kalau memang tidak dengan hakim, misalnya dengan muhakam. Muhakam siapa saja orang yang tahu kasus ini, nanti dia akan menikahkannya. Misalnya dua mempelai menghadap kepada satu orang soleh, seorang kiai-kiai yang tahu kasusnya misalnya, tahu kasus ibunya. Ya. Kalaupun tidak tahu, mudah. Kita bisa ngadu kepada orang yang soleh, dia akan menutup kasus itu. Atau kan bahasanya, saya ingin menikah tapi saya tidak punya wali. Baik, kalau kamu tidak punya wali, saya akan menjadi wali, tapi wali dalam tahkim. Caranya bagaimana? Kalian berdua, calon mempelai, menyerahkan urusannya kepadaku. Lalu Anda berkata, Syekh, Kiai, kami gak tahu. Kalau kepada kami, Buya, saya menyerahkan pernikahan saya kepada Buya untuk menikahkan kami. Kami terima. Saya terima, maka saat itu saya menjadi muhakkam dan saya boleh menikahkan Anda. Jadi tetap ada wali yang menikahkannya. Apakah wali-wali? Wali nasab seperti yang dijelaskan dalam fikih, atau wali hakim atau muhakkam. Jadi itu. Nah, kan, tapi kembali kepada yang ditanyakan, tidak diperkenankan seorang wanita menikah tanpa wali menurut madhab jumhur ulama, madhab Imam Syafi'i, madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu anhu, dan ada perkenan nanti adalah menurut madhabnya Imam Abu Hanifata radhiyallahu anhu. Allahu a'lam bishawab. Dan tadi Buya menyinggung sedikit, menanyakan sedikit dari yang sudah Buya singgung tentang masalah anak zina. Naudzubillah Buya, kalau seandainya ada seorang wanita yang berzina lalu akhirnya hamil gitu di luar nikah Buya, lalu akhirnya dinikahi oleh orang yang bukan menghamilinya dan sempat merawat kandungan 6 bulan. Buya pernah mengatakan bahwa akhirnya kan nanti nasabnya sambung kepada orang yang menikahinya itu Buya ya. Terus akan tetapi nanti kan untuk urusan wali mungkin ya tadi orang tadi bisa menjadi wali. Dan nanti apakah anak yang dari hasil seperti itu nanti juga mendapatkan warisan dari bapak yang merawat kandungan ibunya itu selama 6 bulan itu Buya? Baik. Untuk masalah waris. Selagi nasabnya dianggap sambung, maka segala hukum yang ada sangkut pautnya dengan nasab maka akan diterapkan, termasuk urusan waris. Walaupun memang anak itu jelas-jelas bukan anaknya, ibaratnya. Bukan dari air maninya. Bukan dari air maninya. Dan artinya kan ada lian juga kata Buya. Nah, ini masalah lain. Kalau memang nasabnya, makanya itu fatwa yang kontradiksi, fatwa yang jarang dihadirkan secara benar adalah di saat ini. Di saat ada seorang, semoga Allah menjaga kita semua. Amin, di saat amin. Ada orang hamil di luar nikah. Kemudian dinikahi oleh seseorang. Kalau fikih madhab Imam Syafi'i berkata begini, siapapun yang menikah dengan perempuan, biarpun perempuan itu sudah hamil, asalkan hamil, mungkin hamil di luar nikah. Kalau hamil masih punya suami tidak bisa menikah, karena ada iddahnya. Hamil di luar nikah, itu menurut jumhur ulama kecuali madhab Imam Ahmad. Jadi seorang wanita hamil di luar nikah boleh dinikahi oleh siapapun. Lah jika yang menikahi adalah bukan orang yang menzinainya, kemudian sempat merawat kandungannya 6 bulan, maka anaknya nisbatnya kepada orang yang menikahinya. Itu kan hukum fikih sepotong. Apakah benar seperti ini? Dan ini mohon maaf, yang sering dihadirkan fatwa oleh sebagian ustadz adalah sepotong ini. Jadi seolah-olah langsung seorang menikah dengan perempuan yang hamil, kemudian setelah itu merawat 6 bulan, maka kandungan nasabnya nyambung ke dia. Ini saja. Padahal di sana ada satu hukum yang sangat jelas di bab li'an, bahwa seorang laki-laki yang meyakini bahwa yang ada di perut istrinya itu bukan dari air maninya, maka wajib baginya untuk bersumpah li'an menolak kandungan tersebut agar nasabnya tidak sambung kepada dirinya. Pada dirinya, iya. Nah, iya. Sekarang laki-laki menikahi dengan wanita hamil di luar nikah tadi itu ngerasa atau tidak kalau itu bukan air maninya? Ngerasa. Yakin atau tidak? Yakin. Biar. Mestinya masuk bab li'an ini. Mestinya bab li'an, masuk bab li'an bahwasanya aku harus menafikan anak ini. Sebab kalau tidak aku nafikan, tidak aku tolak dengan li'an, li'an itu sumpah 5 kali. Kalau tidak aku li'an, tidak aku tolak, maka ketahui anak ini akan sambung nasabnya kepadaku. Dan li'an setelah orang meli'an itu langsung terceraikan di dunia dan di akhirat. Jadi makanya ini satu hukum yang unik bahwasanya di dalam adab kita Imam Syafi'i adalah seperti itu. Seorang yang menikahi seorang wanita dalam keadaan sudah hamil, maka asalkan sempat merawat 6 bulan nanti nyambung. Itu ada fikih zahirnya seperti itu. Apakah tidak ada dosa di balik ini semuanya? Ada dosa. Karena nanti kalau tidak meli'an, dia masuk bab dosa, memasukkan anaknya orang ke dalam nasabnya. Kalau pernah Buya singgung misalnya kadang untuk menolong atau menyelamatkan atau untuk menutup aib Buya, dengan pernikahan itu dibuat untuk menutup aib itu seperti sering apa Buya? Sering kami sebutkan di majelis, sering kami sebutkan yang demikian. Lah, tentunya dalam hal ini di dalam madhab Imam Malik rahimahullah taala, boleh seorang laki-laki menikahi, sah seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang hamil, tapi tidak boleh digauli. Dan di saat tidak digauli, maka nasabnya tidak nyambung. Maka itu bisa menutup nasabnya tidak nyambung. Di dalam madhab Imam Malik sangat adil dalam hal ini. Tetap menikahi. Sebenarnya pernah dikisahkan oleh guru-guru mulia bahasanya, ada seorang wanita diperkosa. Yang namanya diperkosa kan bukan kemauan dia. Iya, Bu. Akan tapi ternyata tiba-tiba hamil. Karena tiba-tiba hamil, maka untuk menutup aib keluarga tersebut, tiba-tiba ada seorang guru daripada orang tuanya tersebut dengan sukarela untuk menikahi anak tersebut. Dan ini kemuliaan untuk menutup aib kan. Akan tapi tidak digauli. Kenapa? Kalau digauli nanti menurut madzhab Syafi'i nasabnya bisa nyambung. Atau menurut madhab Imam Malik haram, tidak boleh. Tidak. Jadi boleh, ia menikahi tidak pernah menggauli. Setelah terlahirkan, maka nasabnya tidak sambung. Tidak sambung, Bu. Nah, tidak sambung. Dan ini harus dipahamkan. Ada jangan fatwa fikih sepotong-potong. Dan kejadian hamil di luar nikah itu banyak sekali. Na'udzubillah, semoga Allah menjaga kita semua dan anak keturunan kita. Amin. Dan banyak kita menemukan. Berapa kali, subhanallah. Ini adalah musibah di zaman ini. Musibah di zaman ini. Jadi dua hukum harus dihadirkan bareng-bareng, tidak boleh sepotong. Hukum masalah nasab, yang kedua adalah hukum masalah li'an. Ini harus difahamkan. Berarti binnya pun tidak boleh nyambung ya? Tidak bisa. Tidak bisa nyambung. Akan tapi itu tadi, kalau sudah terlanjur tidak di-li'an, kalau memang tidak di-li'an, ya nyambung secara otomatis. Asalkan sempat merawat 6 bulan. Tapi dosa seorang laki-laki seperti itu. Karena apa? Dia akan memasukkan ke dalam diri mereka, ke dalam dirinya, nasabnya orang yang tidak sambung kepadanya. Tapi menutup aib sisi lain penting. Tapi caranya gampang, tidak susah. Menutup aib itu adalah mudah bagi orang yang ngerti. Dan menutup aib keutamanya adalah besar sekali. Sebab semua manusia bisa terjumus dalam dosa. Akan tapi kewajiban kita untuk menutup aib ini adalah kewajiban bersama. Jangan sampai orang yang sudah berzina akan terhinakan dengan zina. Belum lagi nanti anaknya merasa ibunya seorang pezina, maka anaknya pun menjadi pezina. Kemudian keluarga akan tercemas, terendahkan, lihat. Maka menutup ini adalah penting. Makanya kita tidak diperkenankan membicarakan tentang perzinaan seseorang. Karena itu membuka aib. Baik, Buya Sumanul, terima kasih Buya atas penjelasannya. Dan sahabatku, kita akan break dulu sebentar. Dan yang masih ingin bertanya, masih ada kesempatan lagi untuk Anda setelah yang satu ini. Jangan beranjak kemana-mana.